أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Salawatullah alaihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwani wa ikhwati Azani Allah wa iyakum Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah Selalu dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan Dan diberikan kekuatan, keteguhan, niat yang tulus dan ikhlas untuk mempelajari bahasa Arab dan mempelajari agama ini. Semoga apa yang kita dapatkan, yang kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin umumnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada halaman 68 pada pelajaran ke-13. Sabhah 68 Ad-Darsus Salisa Asyarah. Semoga kaum muslimin para peserta telah mendapatkan pelajaran yang dimaksud. Nah, Iftahu kutubakum Nabda' darsana bibasmalah Istami'u Thumma karriru Ad-darsus salisa asyara Alif Man haulail fityatu tiwalu ya aliyu Hum tullabun judud Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam. Hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahidun? Ma asma'uhum? Asma'uhum. Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man haulai rijalul kusaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-Sin. Wa ba'duhum min al-Yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal mat'am. Ayyul mustami'in wal musyarikin, istami'u jayidan. Istami'u jayidan. Nukarrir marratan thaniya. Istami'u. Ad-darsu thalitha asyara. Man haulail fityatu tiwalu ya aliyun? Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam. Hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahidun? Naam. Hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man haulai rijalul kusaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal mat'am. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, bersama kita membaca dan mempelajari bahasa Arab ini dengan tujuan untuk mahir berbicara bahasa Arab dan pembantu dan pendorong kita untuk mempelajari bahasa Arab ini dan melancarkan ucapan kita atau kalam, muhadatsah, percakapan, harus kita praktekkan dan kita baca percakapan ini. Sebagai bukti, apakah para peserta dan para pendengar sanggup dan bisa berani untuk mempraktikkan bacaan dan hiwar percakapan antara yang bertanya dengan yang menjawab. Baiklah, kita mulai. Panggil para peserta dan para pendengar untuk membaca satu persatu muhadatsah ini, supaya tujuan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini ada empat yang harus kita capai. Yang pertama adalah membaca qiraah, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-kalam, yang keempat qiraah, kitabah. Naam, qiraah, istima', kitabah, wal kalam. Membaca dan mendengar, kemudian berbicara. Yang terakhir adalah menulis. Dengan muhadatsah ini kita dapat melancarkan lidah kita mengucapkan kalimat bahasa Arab dan praktek al-kalam. Dan untuk praktek al-kitabah, tentu kita harap kepada peserta untuk menulis dari tamrin-tamrin, latihan-latihan yang kita lewati. Kemudian para peserta menulisnya dalam buku masing-masing jawaban dari latihan tersebut. Itu bukti daripada mahir kita dalam kitabah, dalam menulis. Kemudian istima', dengan mendengar radio ini, dan juga para pendengar tentu bisa mendengar apa yang diucapkan oleh yang membaca dan mendengar lalu menulis apa yang dibaca oleh yang membaca tamrin tersebut. Kemudian kita tulis di rumah pada mustami'in. Dan juga qiraah sudah mencakup bagi orang yang menelpon dan aktif untuk membaca, tentu mereka yang terbukti dan mempunyai ghirah, semangat yang tinggi untuk mahir dalam qiraah. Kalau tidak pernah mencoba, tentu kita tidak tahu apakah kita bisa membaca atau tidak. Kapan kita tahu bahwasanya kita bisa membaca? Tentu apabila setelah kita dengarkan kepada orang lain untuk mendengarkan bacaan kita, apakah sudah benar atau belum. Itu bukti daripada mahir kita dalam membaca. Baiklah, kita mulai kepada peserta untuk membaca adab sesalisa asyarah. Tafadhal ya Abah Ismail. Naam, jazakallah khair kepada Ustaz yang telah memberikan materi yang pertama di pelajaran adars salisa asyarah pada malam hari ini. Dan silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan pelajaran yang pertama ini di 0761-765-2255. Naam, sudah ada penelpon perdana, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Mursyidah di Marsan. Ibu Mursyidah di Marsan sudah dua kali absen nih. Tafadhali, silakan. Iya, keluar kota, Ustaz. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsalitsu 'asyara. Man ha'ula'il fityatu tiwalu ya Ali? Hum tullabu jundud. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Na'am, hum zumala'i, hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Na'am, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasiru wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'i rijalul qisaru? Al-Qusaru. Wa man ha'ula'i rijalul Qusaru? Hum hujjaj. Min aina hum? Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yaban. Aina Musa wa asbiqa'uhu? Zahabu ilal mat'ami. Ahsanti Bu Mursyidah di Marsan. Nam, ajib al-hiwar baini wa bainak. Man ha'ula'il fityatu tiwalu ya ummi? Hum tulabu jundud. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uki? Naam, hum zumala'i, hum fi fasli. Ahum mujtahidun? Naam, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul qusaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal mat'ami. Nah, artikan satu persatu kalimat demi kalimat. Tepat dari siapa pemuda-pemuda yang tinggi itu ya Ali? Naam. Mereka pelajar-pelajar baru. Dari mana mereka? Naam. Mereka dari Amerika. Adakah mereka teman-temanmu? Naam. Ya, mereka teman-teman saya. Mereka satu kelas dengan saya. Naam, ahsan. Adakah mereka itu bersungguh-sungguh? Naam, rajin. Naam, mereka itu rajin. Siapa nama-nama mereka? Nama-nama mereka Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Dan siapa mereka laki-laki yang kusaru pendek itu? Mereka haji. Hujat, para haji. Mereka para haji. Dari mana mereka? Sebagian mereka dari Cina dan sebagiannya dari Jepang. Di mana Musa dan teman-temannya? Mereka pergi ke kantin. Al-Mat'am, rumah makan. Mereka pergi ke rumah makan. Ahsanti. Ha'ula'i, itu isim apa? Bu Mursyidah. Ha'ula'i, isim apa dulu? Isim mausul. Isim mausul. Allazi, allazina. Damir, Ustaz. Ha'ula'i. Kenapa pakai ha'ula? Ha'ula'i isim isyarah. Satunya haza, duanya hazani. Hazani. Ha'ula'i isim isyarah. Ha'ula'i ismul isyarah. Kenapa pakai ha'ula? Karena jamak. Jamak muzakkar. Naam, jamak. Yang mana yang jamak di situ? Al-Fitsyatu. Al-Fitsyatu. Al-Fitsyatu. Mufradnya? Al-Fata. Al-Fata. Naam. At-Tiwalu. Mufradnya? Tawilun. Tawilun. Jamaknya Tiwalun. Judud. Jamak dari? Jadidun. Jadidun. Ahsanti. Zumala'un. jamak dari zamilun. Zamilun. Mujtahiduna. Jamak dari? Mujtahidun. Mujtahidun. Ahsanti. Asma'un. Jamak dari ismun. Ismun. Naam ahsan. Hujjajun. Jamak dari haji. Al-hajj. Hajjun. Hajjun. Hajjun. Hujjajun. Naam. Ahsan. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Pada pelajaran ke-13 ini kumpulan daripada kaidah nahwu yang telah kita lewati, yang di sana ada isim isyarah dan juga dhamir dan juga fi'il. Dan untuk pelajaran kaidah pada malam hari ini kita tambah dalam cara menghafal kalimat apa itu mufrad, musanna dan jamak. Telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu bagaimana kita tahu bahwasanya kalimat ini jamak, ini mufrad. Tentu kita harus hafal mufradnya dan musannahnya dan jamaknya. Mufrad itu bentuk satu, musannah bentuk dua, jamak tiga, tiga ke atas sampai 10 itu jamak. Contohnya fata, mufradnya fata, musannanya fatayani. Kalau musanna mudah, kita hanya menambah alif dengan nun di belakang kalimat fata, fatayani. Kemudian jamaknya fityah. Untuk mengetahui jamak, mufrad dan jamak, tentu kita harus hafal kosakata yang banyak. Zamilun. Mufrad, musannanya zamilani. Jamaknya zumala'un. Zumala'un. Untuk mengetahui ini, kita diharuskan, diwajibkan untuk menghafal kosakata. Baik itu dari kamus Mahmud Yunus atau kamus-kamus yang lainnya. Di dalam kamus yang kita miliki, kamus Mahmud Yunus yang kecil, itu ada mufrad dan juga ada jamaknya. Dalam kamus tersebut, bentuk jamak ditulis jim, jim. Contohnya, talibun. Kemudian setelah talib, tulis jim. Huruf jim, berarti itu jamak. Setelah talibun, ditulis jim. Kemudian, tullabun. Jamaknya tullabun. Talibun, tullabun. Mufrad dan jamak. Kalau di dalam kamus. Musannanya jarang dan tidak ada ditulis dalam kamus. Karena untuk membuat musanna hanya mudah menambah alif dan nun. Talibun, talibani, tullabun. Karena itu di dalam kamus ditulis talibun, jim, jamak, tullabun. Tidak ditulis musannanya. Nah, baiklah. Kita lanjutkan pada penelpon kedua setelah Ibu Mursida di Marsan. Jazahallah khairan. Nam, sahabat Hidayah rahimahumullah, silakan bagi sahabat Hidayah semuanya yang ingin ikut berpartisipasi pada malam hari ini membacakan pelajaran kita, silakan di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Taib, sudah ada penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhali dengan Umum Muhammad, Bu, ya. Iya, Pak. Iya, silakan. Adar susalisa kasyaro. Man haula ilhit yatu tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Min aynahum. Hum min amrika. Ahum jumala'uka. Naam. Hum jumala'i. Hum fil fasli. Ahum mujtahidun. Naam. Hum mujtahidun. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'i rijalun kisorun. Hum hujjajun. Hujjajun. Hum hujjajun. Min aynahum. Ba'duhum minasin wa ba'duhum minal yaban. Aina Musa wa asbiqa'uhu. Zahabu ilal mat'ami. Umum Muhammad, jazakillah khairan. Umum Muhammad di Panam. Umum Muhammad. Ya, Ustaz. Al-hiwar baini wa bainak. Dimulai dari Umum Muhammad. Man ha'ula'i fityatul tiwalu ya Ali. Hum tullabun judud. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahidun. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'i rijalul kisaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yaban. Aina Musa wa asbiqa'uhu? Zahabu ilal mat'am. Naam. Wa anti man ha'ula'il fityatu tiwalu ya ummi? Ajib. Hum tullabun judud. Tullabun. Hum tullabun judud. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uki? Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahidun. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasir wa Yakariya wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul qusaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-sin wa ba'duhum min al-yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal mat'ami. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Ma mana mujtahidun? Orang yang rajin. Rajin. Mufradnya? Mujtahidun. Musanna? Mujtahidani. Jama'? Mujtahiduna. Ismun. Mufradnya? Ismun. Ismani asma'u. Hujjajun. Hajjun, hajjani, hujjajun. Naam, ahsanti, jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Iya, nampak terputus. Naam. Ya, silakan sahabat Hidayah dapat menelpon di 0761-765-2255. Dan jazakillah khair buat Ummu Muhammad yang sudah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Abu Izza ya, Pak ya. Abu Izzah. Iya, na'am. Tafadhal Abu Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ha'ula'il fitayat tiwalu ya Ali. Hum tullabun judud. Min aynahum. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka. Na'am. Hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahidun. Na'am. Hum mujtahidun. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Waman ha'ulai rijal rijalun isaru hum hujjaj min aynahum ba'dhum min sin min as-sin wa ba'dhum min al-yaban aina ainal mustafa wa asbiqahu dhahabu ila ta'am. Ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Nama Abu Izza, ajib al-hiwarul ati, man ha'ula'il fityatut tiwalu ya Aba Izza? Hum tullabun judud. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i, hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahidun. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'i rijalul qusaru? Hum hujjaj. Min aina hum? Ba'duhum min as-Sin wa ba'duhum min al-Yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Dhahabu ila at-ta'am. Ilal? Ilal mat'am. Ilal mat'am. Naam. Bukan to'am, ilal mat'am. Naam. Ahsan. Ma ma'na al-mat'am? Dapur. Tempat ruang makan, Ustaz. Rumah makan. Al-mat'am, tempat makan ya, rumah makan. Asdiqa'un. Teman-teman. Teman-teman. Mufradnya? Sodiqun. Sodiqun. Musanna? Sodiqani. Sodiqani. Jama'nya? Asdiqa'un. Naam, asdiqa'un. Kemudian at-tiwalu, tiwalun. Mufradnya? Tawilun. Tawilun. Musanna? Tawilun. Tambah alif dengan nun. Tawalani. Tawilani. Tawilani. Jama'? Tiwalun. Tiwalun. Naam, ahsan. Ar-rijalu. Rijalun. Rijalun. Mufrad? Rajulun. Rajulun. Musanna? Rajulun. Rajulani. Rajulani, ahsan. Jama'? Rijalun. Naam. Hujjaj. Hujjajun. Mufradnya? Mufradnya hajun. Hajun. Musanna? Hajjani. Hajjani. Jama' hujjajun. Hujjajun. Naam, ahsan. Ma mana ba'duhum? Ba'dum sebagian dari mereka. Ba'dum sebagian. Hum mereka. Naam, ahsan ta Abu Izzah di Jalan Tiung. Jazakallah khair. Ya Ustaz, nanya Ustaz. Naam. Kusorun tu di kamus kosirun, kisorun, ada dua jamaknya Ustaz. Apa jamaknya? Kusoro'un. Kusoro. Kusoro'un. Untuk muannasnya, kusoro'un. Kisorun bacanya di kamus Ustaz. Kisorun ya, naam. Naam. Syukran jazakallah khair. Berarti kisorun, naam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta Abu Izza Jalan Tiung. Naam. Kisarun. Kasirun, kisarun. Tawilun, tiwalun. Rajulun, rijalun. Naam. Jazakallah khairan Abu Izza di Jalan Tiung. Naam, tafadhal ba'da Abu Izza. Iya, jazakallah khair buat Abu Izza yang telah menelpon dan berpartisipasi bersama kita pada malam hari ini. Dan sudah ada penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Lina, Bu, ya. Ya. Silakan, Bu. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya'alim kumtulabu jududun min aynahum hum min Amerika. Ahum jumala'u. Naam, hum jumala'i. هم في الفتر أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال الكسار الكسار نعم نعم كسار الكسار ومن هؤلاء الرجال الكسار هم هجاج من أين هم بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان نعم. أين موسى وأصدقاؤه ذهبوا إلى المطعم نعم أحسنتي بو لينا دي فجر أجوم نعم بو لينا أجيب الحوار من هؤلاء الفتية التوال يا أمي هم طلاب جدد من أين هم هم من أمريكا أهم زملاؤك؟ نعم هم زملائي هم في الفصل أهم مجتهدون؟ نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال القصار؟ هم هجاج من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين موسى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم. نعم، أحسن. جزاك الله خيراً إبو لينا. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nعم، جزاك الله خير. Jazak Allah khair Bapak Ibu Lina yang ada di Fajar Ujung yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan masih kita terima di 0761-765-2255 buat sahabat hidayah lainnya. Dan juga bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu Yunus di Panda, Bu ya. Iya. Ya, tafadhali. Ad-darsus salasu asar. Ulang, kariri. Ad-darsus salisa asyara. Ad-darsus salasar. As-salisa. Ad-darsus as-salisa asyara. Naam. Man ha'ula il-fityatu tiwalu ya'ali. Hum tulabun judud. Min aynahum hum min Amerika. Ahum zumala'uka. Naam. Hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Naam. Hum mujtahidun. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula irrijalu kisaru. Hum hujjajun. Naam. Min aynahum. Ba'duhum minasir. Wa ba'duhum minal yabad. Aina Musa wa asdiqa'uhu zahabu ilal mat'am. Naam. Ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Naam, ajib al-hiwar dimulai dari Ummu Yunus. Man haula il fityatu tiwalu ya'ali. Hum tullabun judud. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahidun. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'i rijalul kisaru? Hum hujjaj. Min aynahum? Ba'duhum minas sin wa ba'duhum minal yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal mat'am. Naam Ummu Yunus, ma makna at-tiwalu? Panjang. Panjang. Itu jama' atau mufrad atau musanna? Jama'. Jama'. Apa mufradnya? Tawilun. Al-fityatu mufradnya? Fata. Fata. Judud. Judud. Jadidun. Jadidun. Zumala'un. Zamilu. Mujtahiduna. Mujtahid. Asma'un. Asma'un. Ismun. Ismun. Apa jamak daripada rojulun? Rijalun. Rijalun. Hajun. Hajjajun. Hujjajun. Hujjajun. Sadiqun. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Kitabun. Kitabun. Apa jamaknya? Kitab. Kitabuna. Bukan Ustaz. Kutubun. Kutubun. Kolamun. Kolamun. Aqlamun. Berarti belum ada yang menghafal mufrad dan jamak. Nam asal di jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam kaum muslimin dan muslimat, para peserta, baiklah, pada pelajaran ke-13 ini juga kita mempelajari mufrad, musanna, jamak. Mufrad telah sama-sama kita ketahui, dan musanna juga sudah bisa dan sudah tahu, dan jamak kita sedikit membahas tentang jamak. Isim jamak, ismul jam'i, isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Karena mufrad satu, musanna dua. Berarti jamak lebih dari dua. Tiga ke atas. Tiga sampai sepuluh. Isim jamak ini ada tiga bentuk. Sebagaimana yang telah kita baca tadi. Dalam bacaan ini, dalam muhadasa dan hiwar ini, kita mendapatkan bentuk-bentuk jamak. Bentuk isim jamak. Yang pertama, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Contohnya, di dalam percakapan kita ini, yang berbentuk jamak muzakkar salim, hitungan lebih dari dua, yang menunjukkan laki-laki, yang menunjukkan laki-laki. Oleh karena itu dinamakan muzakkar salim. Jamak muzakkar berarti laki-laki. Ada dua syarat dalam jamak muzakkar salim. Syarat pertama yaitu nama laki-laki yang berakal, yang tidak diakhiri dengan ta marbutah. Kalau diakhiri dengan ta marbutah berarti itu sudah muannas, bukan muzakkar. Syarat kedua, sifat laki-laki yang berakal. Pada bacaan kita ini, kita mendapatkan jamak muzakkar salim seperti contohnya mujtahiduna. Mujtahiduna. Waw dan nun di akhir mujtahidun ditambah waw dan nun, itu ciri-ciri jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, atau ada yang ditambah iya dengan nun, tentu melihat kedudukannya dan letaknya di dalam kalimat nanti. Bagaimana i'rabnya jamak muzakkar salim dalam keadaan rafa dan dalam keadaan nasab dan juga dalam keadaan majrur. Kalau jamak muzakkar salim dalam keadaan rafa, alamatnya atau tanda rafanya ada wawul jamaah. Waw jamaah. Kalau nasab dengan jar, ya, yaul jamaah. Naam. Cara membuatnya, membuat jamak muzakkar salim tersebut menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat di atas tadi. Yang pertama ditambah waw dengan nun. Contohnya mujtahidun mufradnya, kemudian kita tambah waw dengan nun mujtahiduna. Hanya menambah waw dengan nun di akhir kalimat atau isim mufrad. Muslimuna, muslimun mufrad tambah waw dengan nun menjadi muslimuna. Mu'minun mufrad jamaknya tambah waw dengan nun mu'minuna. Itu bentuk daripada jamak mudzakkar salim. Jamak yang pertama dari bagian bentuk jamak yang pertama. Yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Hitungan lebih dari dua yang menunjukkan wanita. Cara membuatnya adalah menambahkan alif dan ta di akhir kalimat. Di akhir kalimat mufrad. Contohnya, di dalam hiwar kita ini, kalimat talibun untuk mudzakkar, talibatun muannas, talibatun. Untuk membuat jamak daripada kalimat bentuk jamak muannas salim ini, menambah alif dan ta di akhir kalimat mufrad. Talibatun tambah alif dengan ta menjadi talibatun, talibatun, talibatun. Kalimat yang lain, kurrasatun, kurrasatun mufradnya, jamaknya ditambah alif dengan ta menjadi kurrasatin, kurrasatun. Contoh yang lain, saburatun, saburatani musannanya, jamaknya saburatun atau saburatin. Itu bentuk jamak. Yang kedua, jamak muannas salim. Apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak bisa dijadikan jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim adalah nama wanita dan bentuk kalimat isim mufrad yang muannas yang memiliki ta marbutah di akhir kalimat. Yang ketiga, bentuk jamak adalah jam'u taksir. Jam'u taksir, jumlah tiga atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Ini tentu kita mengetahui bentuk-bentuk jamak ini, gimana perubahan dari mufrad ke musanna kemudian jamak, tidak lepas dari penghafalan kosakata dan kalimat. Tentu harus kita hafal bagaimana kolamun menjadi aklamun. Tentu harus dihafal. Kitabun menjadi kutubun. Seperti itu. Nah, kembali kita kepada pembaca selanjutnya. Tafadhol ya, Basmail. Nah, demikianlah sahabat Didaya tambahan materi dari Ustaz tentang jamak. Jama ada tiga sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ustaz tadi. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tafadhali. Ya, tafadhali. Mari. Ad-darsu salitu asyara. Man ha'ulai fit'iyatu tiwalu ya Ali. Hum tulabun judud. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i, hum fi fasli. Ahum mujtahidun? Naam, hum mujtahidun. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun, wa Zakariya, wa Musa, wa Abdullah. Wa man ha'ula'i rijalun kifaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min Sini wa ba'duhum min al-Yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu zahabu ilal mat'am. Naam. Ahsanti Ummu Arif di Geraha. Naam. Ajib al-hiwari Ummu Arif. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya ummi? Hum tulabun jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uki? Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul kisaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ila al-mat'am. Naam. Ma mana zumala'i? Teman-temanku. Teman-temanku. Kalau teman-temanmu? Zumala'ihu. Hah? Zumala'ika. Zumala'uka. Zumala'uka. Kalau teman dia? Zumala'uhu. Teman-teman kamu untuk perempuannya? Zumala'uki. Zumala'uki. Fasli. Artinya? Fasli kelasku. Kelasku. Kelasmu? Fasluka. Untuk muannasnya, untuk perempuannya? Fasluki. Kelas dia? Fasluhu. Untuk muannasnya? Fasluha. Nah. Mujtahiduna itu jamak. Jamak apa namanya? Mujtahiduna jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Kalau bentuk jamak muannas salimnya dari kata mujtahidatun. Mujtahidatun. Mujtahidati. Nah, mujtahidatin. Mujtahidatin. Naam, ahsanti. Hujjajun. Jama' apa itu? Hujjajun. Dari? Nah? Hujjajun jama' taksir. Jama' taksir. Mufradnya? Hajjun. Hajjun. Berikan kita sebuah kalimat jama' taksir. Alamun. Aklamun. Yang lain. Naam. Waladun, auladun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha. Oh iya, Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fadal ba'da Ummi Arif. Ya, jazakillah khair buat Ummu Arif atas partisipasinya di malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dengan Ummu Hasbi, Bu ya. Naam. Ya, tafadhali. Al-Salisa Asyara. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu? Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Naam. Ahum jumala'uka? Naam. Hum jumala'i. Hum fi fasli. Ahum mustahiduna? Naam, hum mustahiduna. Fa asma'uhum, asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Naam. Wa man ha'ula'ir rijalul kisaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal mat'ama. Mat'ami. Mat'ami. Kenapa Mat'ami Ummu Hasbi? Karena ada huruf jar. Huruf jar. Naam, ahsanti. Ajib al-hiwar Ummu Hasbi. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya ummi? Hum tulabun jududun. Min aina hum? Min Amerika. Ahum zumala'uki? Naam. Hum zumala'i. Hum pifasli. Ahum mujtahiduna? Naam. Hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Jakariya wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yabani. Naam. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal mat'ami. Naam. Sebutkan jamak daripada tawilun. Tiwalu. Qasirun. Qisaru. Sadiqun. Asdiqa'u. Itu bentuk jamak semuanya, bentuk jamak apa namanya? Taksir. Jamak taksir. Berikan kita contoh dari jamak mu'annas salim. Mu'annas salim? Naam. Al-muslimati. Al-muslimat. Al-mu'minati. Naam. Al-muslimatu bisa juga, Ustaz? Iya. Muslimatun, qanitatun. Naam, itu ada dalam Al-Quran. Naam. Ahsanti jazakillah khairan Ummu Hasbi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, seperti dalam surat Tahrim. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin. Naam. Itu bentuk jamak mu'annas salim. Muslimatin, mu'minatin. Naam. Jazakumullah khairan. Tafadhal ba'da Ummi Hasbi. Naam, jazakillah khair ba'da Ummi Hasbi yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Pak Amran. Silakan. Ad-darsus salisa asyara alif. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya Ali. Hum tullabu jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka. Na'an. Hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Na'an. Hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasiru wa Zakaria wa Musa wa Abdul wa Abdullahi. Wa man ha'ula'ir rijalul kisoru hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-Sin wa ba'duhum min al-Yaban. Man Musa? Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal mat'ami. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Naam, Pak Amran, ajib al-hiwar baini wa bainak. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya abi? Hum tulabun jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Na'an, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasiru wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-Sin wa ba'duhum min al-Yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal maqtani. Naam, ahsanta Pak Amran. Naam, Pak Amran. Sebutkan macam dan bentuk-bentuk jamak tadi yang telah kita bacakan. Jamak, ada tiga. Jamak muzakkar salim. Naam. Jamak mu'annas salim. Naam. wa jama' taksir. Contoh daripada jama' muzakkar salim. Muslimuna. Jama' muannas salim. Muslimati. Jam'u taksir. Waladun awladun. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran. Iyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Naam. Iya, jazakallah khair buat Pak Amran yang ada di Sukajadi yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan sahabat Hidayah rahimahullah, masih kita terima atensi dari sahabat setia Hidayah semuanya di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS, bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ummu Faizah, Bu, ya. Ya, Naam. Ya, tafadhali. Ad-dars ats-tsalitsu 'ashar. Man ha'ula'i fityatul qawli waliya aliyu hum bulladun judud. Man aynahum hum min Amerika. Ahum jumala'uka. Naam, hum jumala'i, hum fi fasli. Ahum mujtahidun. Naam, hum mujtahiduna. Ma'uhum, asma'uhum, Yasirun, wa Zakariya, wa Musa, wa Abdullah. Wa man ha'ula'i, ijali kisoru. Hum hujjajin, min aynahum, ba'duhum minasyin, wa ba'duhum minaryaban. Aina Mustafa wa asdiqahu dahabu ila maf'an. Naam, ahsanti Ummu Faiza. Naam, ajib al-hiwar. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya ummi? Hum tullabun judud. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uki? Naam, hum zumala'i. Hum tifasli. Ahum mujtahiduna? Naam. Hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun, wa Zakariya, wa Musa, wa Abdullah. Wa man ha'ula'i rijalul qisaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min Ashwin, wa ba'duhum min Al-Yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Adhabu ila al-mat'an. Naam. Sebutkan mufrad daripada hujjaj. Hajjun. Hajjun. Mujtahiduna. Mujtahidun. Asma'un. Isman. Ar-rijalu. Rajulun. Kisaru. Qasirun. Saghirun. Jamaknya? Jadidun. Siwarun. Siwarun. Jadidun. Jadidun. Zamilun. Zumala'i. Naam, ahsan. Zumala'un. Zumala'un. Jazakillah khairan Ummu Faiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Ya, jazakillah khair buat Ummu Faizah yang ada di Panam yang telah membacakan ajaran kita pada malam hari ini. Dan sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, bagi yang ingin menelpon ke studio, masih kita buka kesempatan. Silakan dapat menghubungi di 0761-765-2255. Di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di nomor SMS 0812-684-20000 di 0812-684-20000. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran Radio Hidayah, untuk tamrin halaman 69 pada tamrin pertama kita diperintahkan untuk merubah isim yang pertama ini kepada jamak. Merubah mubtada di setiap kalimat yang ada 1 sampai 25 kalimat atau mufradat kita tahwil, kita robah menjadi jamak. Ini mufrad dan jamak. Ini kalimat harus kita hafal. Cara menghafalnya, kita sebutkan mufradnya, kemudian jamaknya. Talibun, tulabun, sampai hafal satu persatu. Dengan ini kita akan bertambah kosakata kita dan akan lancar kita dalam menggunakan bahasa Arab yang berbentuk jamak. Baru tahu kita macam-macam dan bentuk daripada jamak tersebut. Di sini semuanya ada pada tamrin nomor 1 ini. Bentuk daripada jamak taksir dan jamak muzakkar salim. Cara menghafalnya, kita sebutkan mufrad dan langsung ke jamak. Karena musanna sangat mudah untuk membuat musanna, hanya menambah alif dengan nun. Oleh karena itu, cara menghafalnya, talibun tulabun, tajirun tujarun, hajjun hujjajun, rajulun rijalun. Dengan demikian, kita mengerti dan paham dan tahu bentuk jamak dari setiap kalimat mufrad yang akan kita hafal dan akan kita baca. Contohnya ismun, jamaknya asma. Kenapa kita bisa langsung mengatakan asma? Karena kita sudah hafal, sudah tahu bahwasanya jamaknya seperti itu. Tidak ada jamak yang lain daripada asma. Ismun asmaun. Kalau asma'una, salah. Karena ismun bukan daripada kalimat yang berakal. Nah, mungkin pada pertemuan hari Senin baru kita mulai dengan tamrin bagian 1 untuk menghafal mufrad dan jamak pada tamrin nomor 1 ini. Kemudian kita tahwil bentuk kalimat yang pertama kepada bentuk kalimat jamak. Yang pertama yang bentuk mufrad, yang kedua bentuk jamak. Contoh misal haza talibun. Haza talibun. Haza ismul isyarah. Talibun mubtada. Haza talibun. Isim isyarah haza untuk satu. Untuk duanya hadhani. Untuk banyaknya lebih dari dua berarti haula'i. Haula'i. Berarti dalam contoh haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Hadza tajirun. Haula'i tujjarun. Haula'i tujjarun. Seperti itu sampai akhir. Baiklah para peserta dan para pendengar, untuk mengisi tamrin latihan nomor 1 ini, merubah kalimat mufrad menjadi kalimat jam'ah, jamak. Naam. Fallahun. Haza fallahun. Mufrad. Jamaknya haula'i fallahuna. Begitu juga dalam jamak muannats salim. Hazihi muslimatun. Haulai muslimatin. Haulai muslimatin. Baiklah, kita minta membaca terakhir pada pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini pada ad-dars ats-tsalits asyarah. Tafadhal. Naam, sahabat ilayah rahimakumullah, demikianlah tadi. Dan selanjutnya kita terima penelpon terakhir di malam hari ini yang akan membacakan tamrir yang pertama. Silakan bisa menghubungi di 0761-765-2255. Sudah ada penelpon berikutnya, kita sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tafadhali ya muhasbi. Silakan. Tamrin. Hajat tolibun. Haulai tulabun. Hajat tajirun. Haulai tujarun. Haja hazun. Haulai hujjajun. Haja rajulun. Haulai rijalun. Haja kabirun. Haulai kibarun. Haja sofirun. Haulai sikhorun. Haja khosirun. Haulai kisorun. Haja tawilun. Haulai tiwal. Haja waladun. Haulai auladun. Haja ibnun. Haulai abna'u. Haja ammun. Haulai akmamun. Haja syaihun. Haulai syuyuhun. Haja do'ifun. Haulai doifun. Haza zamin. Duyufun. Doifun. Duyufun. Nam. Haza zamilun. Haulai zumala'u. Haza fakirun. Haulai fukara'u. Haza khoniyun. Haulai agniya'u. Haza sodikun. Haulai asdiqa'u. Haza tabibun. Haulai attiba'u. Haza fata. Haulai fityatu. Haza akhun. Haulai ikhwatun. Haza jadidun. Haulai jadudun. Haza mudarrisun. Haulai mudarrisuna. Haza muhandisun. Haulai muhandisuna. Haza fallahun. Haulai fallahuna. Haja mustahidun. Haulai mustahiduna. Haja muslimun. Haulai muslimuna. Naam, ahsanti muhasbi. Tabibun atibba'u. Atibba'u. Ba'nya ada tasdid. Atibba'u. Naam. Muhasbi mufrad daripada a'mamun. Ammun. Ammun. Syuyuhun. Syaihun. Sigarun. Bosat. Sigarun. Sokhirun. Tiwalun. Apa Bosat? Tiwalun. Tawilun. Waladun. Auladun. Akhun. Ikhwatun. Ukhtun. Akhwatun. Akhawatun. Pata. Fityatun. Sodikun. Asidup. Asid. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Fakirun. Fukara'u. Daifun. Ustaz. Daifun. Duyufun. Duyufun. Mudarrisun. Mudarrisuna. Mujtahidun. Mustahiduna. Muslimatun. Muslimati. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Ummu Hasbi. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, berakhirlah pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini pada ad-dars ats-tsalits asyarah dan tamrin nomor 1, tamrinul awal, merubah tahwil mufrad menjadi kalimat jamak. Tugas bagi kita para peserta dan para pendengar untuk menghafal kalimat yang 25 ini, bentuk mufrad dan jamaknya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan menguji satu persatu tanpa melihat buku dari bentuk mufrad dan jamak dari kalimat pada tamrin nomor satu ini. Dan akhirnya kita mengucapkan terima kasih pada para peserta dan para pendengar yang selalu aktif dan telah meluangkan waktunya untuk belajar bahasa Arab. Jazakumullah khairan. Wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.